Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat, kita masih bersama Kitabul Adab dari Kitabul Jami' yang terdapat di akhir dari Kitab Bulughul Maram kalangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pada halaqah yang ke-8. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu." Jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka jangan dia usap tangannya. Hatta yalaqaha, ya, sampai dia menjilat tangannya tersebut, atau dia menjilatkan tangannya tersebut. Muttafaqun alaih, kata Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat, hadis ini menjelaskan tentang salah satu adab dari adab dalam memakan. Seorang yang makan, hendaknya dia membersihkan makanan. Jadi ini adab Islam yang sangat indah, agar kita dijauhkan dari sikap tabdzir, dijauhkan dari sikap kufur kepada nikmat. Bayangkan kalau makanan belum habis, makanan yang lezat, kemudian kita cuci piringnya tersebut, atau kita cuci tangan kita, sehingga mengalirlah makanan tersebut bersama kotoran-kotoran. Ini merupakan bentuk dari tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Islam mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal makanan, kita berusaha menghabiskan makanan tersebut. Seorang makan sesuai dengan keperluannya, dan tatkala dia ambil makanan tersebut, dihabiskan, jangan sampai ada yang dibuang, sehingga dia menjilat sisa-sisa makanan yang ada, baik yang ada di tangannya ataupun yang ada di piringnya. Maksud Nabi di sini bukanlah tatkala sedang makan dia jilat-jilat tangannya kemudian dia makan lagi, apalagi tatkala sedang makan berjamaah. Tidak, maksudnya di akhir tatkala selesai makan dibersihkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Kalian tidak tahu di bagian mana makanan tersebut yang ada keberkahannya. Ya, tatkala kita makan makanan banyak di hadapan kita, Allah meletakkan barakah di sebagian makanan tersebut. Kita enggak tahu di mana barakah tersebut. Apakah di awal makanan kita, apakah di tengah makanan kita, atau di akhir makanan kita. Dan kalau pas kita mendapati keberkahan makanan tersebut, maka ini akan berpengaruh dengan ibadah kita. Keberkahan membuat kita sehat, diberkahi oleh Allah makanan tersebut sehingga membuat kita sehat, membuat kita semangat untuk beribadah. Ya, ini Allah berikan keberkahan kepada makanan tersebut. Maka seorang berusaha untuk menghabiskan makanannya sehingga dia bisa pasti mendapatkan keberkahan makanan tersebut. Karena diajarkan bagi kita untuk menjilat-jilat tangan kita yang masih bersih sisa makanan. Demikian juga kata Nabi SAW, "Auyul ikuha," atau dia jilatkan kepada orang lain. Maksudnya yaitu seperti antara suami dan istri, ya, di antara bentuk rasa cinta suami dan istri. Istri terkadang menjilat tangan suaminya, atau suami menjilat tangan istrinya. Dan ini di antara perkara yang disunahkan. Tidak jadi masalah kalau mereka sedang makan, mereka saling suap menyuapi di antara mereka, atau saling jilat jari-jari mereka, atau antara ayah dengan anak. Dan ini tidak mengapa, dan diajarkan dalam Islam. Oleh karenanya, jangan dengarkan perkataan sebagian orang yang merendahkan adab Nabi SAW dalam masa ini. Mereka mengatakan, apa itu Islam, kok adab-adabnya buruk sampai menjilat-jilat jari. Ini adalah perkara yang menjijikkan. Ini tidak benar. Ya, maksud Nabi SAW bukan kita menjilat-jilat jari kita tatkala sedang makan bersama di tengah-tengah makan. Maksudnya adalah setelah di akhir makanan, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit makanan pun yang kita buang, ya, tapi semuanya kita makan. Dan kita ingat masih banyak orang-orang miskin yang kesulitan mendapatkan makanan ini. Masih banyak orang miskin yang kelaparan. Apakah kita kemudian makan, kemudian ada sisanya kita buang? Seandainya sisa-sisa tersebut kita habiskan, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.